بسم الله الرحمن الرحيم. Why? Ya, ada kemuliaannya walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Ya, yang di YouTube ada, masya Allah. Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat nggak mau datang. Ya, itu luar biasa gitu kan? Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Ada pahala besar sekali, walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ya, ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia, pahala dari penyimakan dia, pahala tekad dia berubah, pahala setiap dia menulis, pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaidah fikihnya begitu. Mala yatimul, wajibu ila bi fawa wajib. Ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya enggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini, saya kerjakan lewat itu. Atau mala yukhadhu kulluhu la yutraku kulluhu, sesuatu yang enggak bisa dikerjakan semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya enggak bisa datang tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya, boleh silakan. Itu ada pahalanya untuk kita semua, ada pahalanya insyaallah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi. Ada di Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayatnya dari Abu Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman satu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya bersiap-siap menempuh jalan untuk belajar sampai datang ke tempat tujuan, setiap langkahnya akan dihitung, kata Nabi, untuk meringankan langkahnya ke surga saat di akhirat. Yang kedua, wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridhan litalibil ilmi. Dan para malaikat, kalau Anda tahu, sejak Anda berangkat dari tempat Anda tinggal itu membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada Anda sampai Anda pulang lagi. Ya, hanya dijadikan gaib, tidak tampak pada pandangan kita oleh Allah, supaya kita enggak khawatir. Oh, kalau ditampakkan malaikatnya begini, Anda enggak akan berangkat tuh. Ada di rumah aja. Kenapa? Dan mulai ikat. Masya Allah. Baik ya. Baik, itu belum selesai. Dan kemudian yang ketiga, seluruh penghuni langit dan bumi sampai hatal hitan alati fil bihar, sampai paus-paus, hiu-hiu yang ada di lautan, yastaghfirun li talibil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Jadi saat kita belajar ini, Anda jangan kira ya, semua ahli langit dan bumi yang beriman kepada Allah, bahkan hewan-hewan itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Tapi bukan yang biasa, yang mau merubah dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pelajaran-pelajaran yang menjauhkan Anda dari Allah, hati-hati. Anda ngaji, tapi dalam pelajaran itu Anda diminta menjauh dari Allah. Semua agama sama, kita mesti menyamakan. Nah, itu bukan, itu enggak ada manfaatnya. Ada keburukan di situ. Paham ya? Baik. Makanya hasil orang taklim benar itu dengan yang tidak benar itu lain. Kalau orang taklimnya benar walaupun banyak macet, enggak ada begitu pulang halangin ambulan misalnya, itu enggak ada. Ya, pasti baiklah, semuanya baik. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang belajar kemudian, apalagi belajar dengan kita sama-sama, nyakiti orang lain. Tidak boleh ada. Tidak boleh, ya. Jadi, walaupun Anda parkir, nanti berikan kesempatan supaya berangkat dengan baik dan sebagainya. Ada yang mencela, balas dengan kebaikan. Ya, jangan diolok-olok. Yang salah itu perbuatannya, bukan orangnya. Ya, Anda tahu Fir'aun? Tahu, kita dengar di Quran. Disebutkan namanya Fir'aun, zalimnya luar biasa. Tapi pernahkah Allah menyebutkan nama aslinya? Tidak. Inisialnya aja. Fir'aun kan dari Farao, Raja Mesir. Gak pernah disebutkan namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perilakunya. Antum lihat Fir'aun, jahatnya luar biasa. Begitu dikoreksi, kesalahannya dikoreksi. Namanya gak disebutkan, nama aslinya. Ada orang tidak sejahat Fir'aun, tapi antum cela namanya luar biasa. Digunjingkan, dibully habis-habisan. Antum tuh mau bully orang atau mau memperbaiki kesalahan orang? Itu harus dilihat lagi gitu kan. Coba cek kembali. Nanti begitu sudah selesai, minta maaf. Materai 6 ribu dan sebagainya. Kan gak jelas seperti itu. Untuk apa gitu kan? Untuk apa?